Baru sedikit, tak mengapa. Baru sedikit, Anda sudah memulainya. Baru sedikit, memang. Karena apapun namanya, ketika baru dimulai, hanya sedikit jumlahnya. Tapi dia akan terus bertumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, jangan berkecil hati. Baru sedikit, waktu sudah terlalui. Tak mengapa, sekalipun seringkali tak seperti yang kita pikirkan. Tapi masih ada waktu di depan untuk meningkatkan kecepatan supaya bisa mengejar ketinggalan. Masih ada waktu yang tersedia untuk membuat sedikit menjadi lebih banyak jumlahnya. Karena itu baru sedikit, jangan membuat langkah terhenti, kehilangan gairah, dan menghentikan karya. Maju terus, sedikit demi sedikit. Tapi jangan juga berhenti di situ. Tingkatkan apa yang mungkin Anda kerjakan. Gapai maksimalitas yang ada pada diri. Maka Anda akan menjadi luar biasa dengan ukiran prestasi yang akan memberikan nilai tinggi. Baru sedikit memang sudah semestinya. Tapi berhenti ketika masih sedikit, pantang hukumnya. Bergerak dengan gerak yang sama di depan ketika masih sedikit, itu tak boleh ada. Jadi percepat langkah, tingkatkan karya, supaya yang baru sedikit kini sudah menjadi bukit. Temukan nilai kepuasan diri sehingga Anda menjadi luar biasa. Tertinggal tak mengapa, Anda masih bisa mengejarnya. Selamat melakukan lompatan penting, supaya kini Anda tidak sedikit lagi. Bersama saya, Bigman Sirait.